Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-29 dari bulan Dzulhijjah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 29 Agustus 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Syekhina Al-Faqih Al-Mufassir Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamdani hafizahullah wa ra'ah, di dalam syarah beliau terhadap Al-Usul Al-Thalathah yang beliau beri judul dengan Ittihaf Al-Uqul. Ya, alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca matan yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Asal yang pertama, Al-Asrul Awal, pondasi utama dan yang pertama yang dimiliki atau yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu ma'rifatur rabb. Ketika seorang muslim itu diharuskan untuk mengetahui siapa rabbnya. Yang insyaallah taala akan kita lanjutkan syarah atau penjelasan dari Syekhuna hafizahullah wa ra'ah pada pertemuan malam hari ini biidznillahi taala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan pembacaan kita dari syarah Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, yang mana beliau mengucapkan qawluhu rabbi Allah ay ma'budi. Pondasi pertama yang harus diketahui oleh seorang muslim adalah ma'rifatur rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qila laka, apabila ada seorang yang bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa rabbmu, maka ucapkanlah rabbi Allah alladzi rabbani. Dua lafaz inilah yang akan disyarah oleh beliau hafizahullahu wa ra'ah. Rabbi Allah ay ma'budi, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'bud, sebagai satu-satunya sesembahan yang aku miliki. Kama rawa atau kama ruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma tafsir Allah dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Sebagaimana hal ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Imamul Mufassirin, ketika beliau mentafsirkan lafaz Allah Subhanahu wa taala, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan makna lafaz al-jalalah Allah Subhanahu wa taala ay dzul uluhiyyah, satu zat yang memiliki hak untuk diibadahi. Wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in, yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk secara menyeluruh. Jadi tanpa ada satupun makhluk yang diperbolehkan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita ketahui ikhwati fillah ya ra'akumullah, makhluk-makhluk Allah jalla jalaluh adalah makhluk yang sangat banyak sekali, bukan hanya makhluk hidup, bukan hanya manusia, bukan hanya jin. Dari kalangan al-bahaim, hewan-hewan ternak, walaupun mereka makhluk hidup yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tanpa memiliki akal, mereka pun bertasmiyah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pepohonan, pegunungan, semuanya bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah jalla jalaluhu, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih. Yang menjadi syahid adalah setiap yang diciptakan, setiap yang menjadi makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk beribadah hanya kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Falafdu Allah wal ilah minal uluhiyah, maka lafad Allah, lafdul jalalah, wal ilah, la ilaha, ini asal-usul katanya adalah dari al-uluhiyah, bima'nal ibadah. Al-uluhiyah maknanya adalah ibadah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha ay la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang berhak untuk kita sembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Allahu ma'luh bima'na ma'bud, maka Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, untuk dipersembahkan amalan-amalan ibadah seorang muslim, seorang makhluk kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau hafidhahullah wa ra'ah, alladzi rabbani, Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang mentarbiyah aku, yang mengatur hidupku, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, dan yang seterusnya. Makna tarbiyah akan dibagi dua oleh beliau hafidhahullah wa ra'ah. Wa tarbiyatullahi lil mukallifina ala darbain, bahwasanya tarbiyah Allah kepada al-mukallafin. Al-mukallafin artinya adalah seorang makhluk yang mendapatkan taklif, seorang makhluk yang mendapatkan beban syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada makhluk yang tidak mendapatkan beban syariat, ada seperti yang kita sebutkan tadi, yang tidak memiliki akal, hewan-hewan ternak, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, pepohonan, pegunungan, padang pasir, dan yang seterusnya. Semuanya yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namanya makhluk. Tapi dari makhluk itu terbagi menjadi dua. Ada yang mukallaf, ada yang diberikan beban syariat. Di antaranya adalah manusia dan jin. Begitu pula ada di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan beban syariat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beban syariat, memberikan amanah syariah kepada makhluk-makhluknya, maka jenis tarbiyah, jenis pengaturan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala darbain, ay ala naw'ain, terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, tarbiyatu bin ni'amil maddiyah, tarbiyah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan cara menuangkan, dengan cara mengaruniakan seluruh kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ini jenis tarbiyah yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan perkara-perkara duniawi kepada makhluk-makhluknya tersebut, kepada manusia dan kepada seluruh kalangan jin. Au naqul, atau bisa juga kita definisikan dengan tarbiyatut taghdiyah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan at-taghdiyah, makanan-makanan, rezeki-rezeki kepada para hambanya, wal imdad, kemudian kehidupan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan usia, memberikan umur kepada si fulan, kepada si allan dari kalangan manusia, begitu pula kepada si fulan, kepada si allan dari kalangan jin. Ini namanya al imdad, diberikan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka hidup di muka bumi ini. Bi asnafin ni'amil ma'ash, dengan sekian macam, sekian model kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengan jenis tarbiyah yang pertama, Allah mengatur si fulan mendapatkan rezekinya sekian, sekian, dan sekian. Si allan pun mendapatkan dari karuniaku sekian, sekian, dan sekian. Semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya jenis tarbiyah yang pertama, jenis pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur diri kita, yang pertama berkaitan dengan perkara-perkara duniawi. Ats-tsani, adapun yang kedua, kata Syekhuna hafidhahullah wa ra'ah, tarbiyatullahu li'ibadihi bima anzalahu ala rusulihi min wahyihi. Hadhihi tarbiyatu ad-diniyah. Yang kedua adalah tarbiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi. Tarbiyatullahi subhanahu wa ta'ala li'ibadihi. Tarbiyahnya Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatur hamba-hambanya, bima anzalahu, mengatur dengan apa? Dengan apa yang Allah turunkan kepada para rasul, yang Allah turunkan kepada para nabi, yaitu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di setiap kaum yang diutus kepadanya seorang nabi ataukah rasul, akan ada yang namanya wahyu-wahyu, akan ada yang namanya al-kutub al-munazzalah, kitab yang Allah turunkan, kitab yang Allah siapkan agar mereka bisa mentaati Allah dengan mentaati Rasul dan Nabi yang diutus kepada kaum tersebut. Maka ini jenis tarbiyah yang kedua, ketika Allah mengatur kita dari urusan-urusan ad-diniyah. Jadi bukan hanya dunia. Pembagian yang pertama, dunia telah diatur. Allah menghidupkan kita nanti sekian tahun, rezeki kita sekian banyaknya. Kemudian keluarga-keluarga kita, anak keturunan kita, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan diniyah, agama-agama kita. Keyakinan-keyakinan kita, akidah-akidah kita, semuanya pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan, kata beliau, kesimpulannya, yumkinu an naqul, mungkin untuk kita menyimpulkan, inna tarbiyatallahi ibadahu minha ma huwa dunyawiyun wa minha ma huwa diniyun wan ni'amu jam'u ni'matin. Maka kesimpulannya adalah pengaturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hambanya, setiap mukallaf, baik dari kalangan jin ataukah dari kalangan manusia, itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama duniawi, urusan-urusan duniawi. Yang kedua adalah ad-dini, urusan-urusan agama. Wan-ni'amu, dan setiap karunia, setiap kenikmatan merupakan jama', bentuk jama' dari ni'mah. Ni'mah itu bentuk mufradnya dalam bahasa Arab. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita an-ni'am, berarti bukan hanya satu dua kenikmatan, satu dua karunia, tapi banyak sekali. An-ni'am bentuknya adalah jama'. Kemudian kata Asy-Syaikh Hafidhahullah Warah wa qawluhu, ucapan Al-Imam Al-Musannif Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, qawluhu wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Ketika kita membalas pertanyaan orang, siapa Rabbmu, maka ucapkanlah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengatur hidupku. Dan pengaturan ini sudah kita sebutkan terbagi menjadi dua, yang mengatur urusan-urusan agama kita dan mengatur urusan-urusan dunia kita. Semuanya sudah tercatat. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerincian yang sangat-sangat terperinci. Begitu pula jawablah dengan wa huwa ma'budi. Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, aku tidak memiliki sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Hafidhahullah, hadza huwa tahqiqu ma'na la ilaha illallah. Inilah hakikat dari makna la ilaha illallah. Wasihatuhu, dan kesimpulannya, la ma'buda bihaqqin siwa, tidak ada satu zat pun yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa kita katakan, la ma'buda haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa tahqiqu ma'na la ilaha illallah. Inilah hakikat dari makna kalimat la ilaha illallah. Ikhwati fillah yura'akumullah, seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa sebahagian kaum muslimin, atau bahkan mungkin sebahagian para habaib, atau sebahagian orang-orang yang ditokohkan, tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan kaum muslimin, ada sebahagian dari mereka yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'buda haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kalimat haknya yang berhak untuk disembah. Dan jangan salah satu di antara kita menanyakan, apakah tafsir ini, apakah makna ini keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Ini pertanyaan yang sangat dangkal, yang menunjukkan pemahaman seorang muslim yang belum lama belajar syariat Islam. Ketika istilah, ketika definisi at-ta'arif yang keluar dari ahli sunnati wal jamaah dipermasalahkan oleh sebahagian mereka. Ketika ahlu sunnati wal jamaah membagi tauhid menjadi tiga, seperti yang pernah kita singgung atau kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, mereka langsung bersuara, mereka langsung berkuar-kuar, itu mereka ahlu sunnati wal jamaah, mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah, yasinan bid'ah, mauludan bid'ah, dan yang seterusnya bid'ah, padahal mereka sendiri melakukan kebid'ahan. Apa itu? Membagi tauhid menjadi tiga macam, tauhid al-uluhiyah, ar-rububiyah, asma' wa sifat. Yang pertama tauhidnya ar-rububiyah atau al-uluhiyah terlebih dahulu, yang berkaitan dengan af'alullah. Yang kedua rububiyah, berkaitan dengan af'alu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-uluhiyah, yang berkaitan af'al al-ibad. Yang kedua ar-rububiyah berkaitan dengan af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga asma wa sifat. Ini kebid'ahan yang ada di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kata mereka kebid'ahan yang ada di sisi kaum Wahhabi. Karena taksim tersebut, pembagian tersebut tidak keluar melainkan dari lisan seorang yang bernama Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kata mereka. Tidak keluar atau tidak ternukil dari Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ternukil dari kalangan para sahabat, tidak ternukil dari kalangan para tabi'in dan yang seterusnya. Seakan-akan mereka meyakinkan orang-orang yang di sekitar mereka, mereka pun yang suka membid'ahkan kelompok lain jatuh kepada perkara kebid'ahan wal'iyadzubillah. Dan orang-orang yang berada di sekitar mereka sudah meyakini, oh ini penjelasan yang sangat luar biasa. Berarti memang mereka yang mengatasnamakan diri mereka di atas Salafiyah, yang nantinya mereka akan labeli dengan Wahhabiyah, benar-benar pelaku bid'ah. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Padahal sudah kita sebutkan secara global pada pertemuan yang lalu bagaimana Ahlus Sunnah mentaksim, membagi menjadi tiga perkara tauhid. Ini yang pertama bukan dibuat oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bukan min ikhtira'i Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bukan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang pertama kali mengadakan atau membuat kesimpulan perkara tersebut. Kalau kita berbicara secara insaf, ada di zaman Nabi? Tidak ada. Ada di zaman sahabat? Tidak ada. Ada di zaman tabi'in, atba tabi'in? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang fahimi. Orang-orang yang mengetahui, oh makna tauhid al-asma' was-sifat adalah menetapkan sifat-sifat Allah, menetapkan nama-nama Allah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Oh makna ar-rububiyah adalah perbuatan-perbuatan Allah ketika Allah senantiasa memberikan rezeki, ketika Allah menghidupkan, mematikan dan yang seterusnya. Makna al-uluhiyah adalah ketika seorang hamba senantiasa menjaga keikhlasannya agar beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham. Abu Thalib saja yang wafat dalam keadaan musyrik paham tentang apa makna la ilaha illallah. Tentang apa itu tauhid al-uluhiyah, apa itu tauhid ar-rububiyah. Maka ketika mereka mengatakan tidak ada di zaman Nabi generasi sahabat, begitu pula generasi tabi'in, na'am, kita tidak mengingkari apa yang mereka sebutkan. Memang benar tidak ada di zaman Nabi generasi sahabat dan tabi'in, begitu pula atba' tabi'in, tidak ada. Tapi yang kita luruskan, yang kita bantah adalah ketika mereka mengatakan ini, yang pertama kali menyimpulkan adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, imam Wahhabiyah, kata mereka. Na'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Padahal kalau kita mau menelaah lebih dalam sejarah imatus salaf dalam mengajarkan perkara tauhid, mereka sangat fokus dalam perkara-perkara tauhid. Kenapa? Karena para imatus salaf mengikuti imam mereka. Siapa imam mereka? Imam da'watus salafiyah. Siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat fokus mengajarkan ilmu tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah hanya membahas masalah tauhid. 13 tahun, bayangkan. Bukan 1 bulan, 2 bulan. Bukan 1 tahun, 2 tahun. 13 tahun. Ikhwati fillah, ya ra'akumullah. Besarnya perkara tauhid di sisi beliau. Dan beliau melaksanakan apa yang datang dari langit. Apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mewahyukan, ajarkan tauhid. Itu yang terus diajarkan oleh Nabi SAW. Belum ada kewajiban untuk menunaikan sholat. Belum ada kewajiban untuk berhaji. Semuanya dikesampingkan dalam tanda kutip. Kenapa? Karena fokus untuk memperbaiki akidah umat Islam ketika itu. Begitu pula mengajak musyrikin, ayo tinggalkan agama-agama kesesatan kalian, tinggalkan berhala-berhala kalian, tinggalkan patung-patung kalian, ayo sembah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik enggak butuh tentang perincian tauhid itu terbagi menjadi tiga, yang satu, dua, tiga, enggak perlu. Mereka orang-orang yang faham, adzkiya, orang-orang yang cerdas. Yang kita luruskan tadi, yang kita bantah ketika mereka menyampaikan ini pertama kali dibuat merupakan hasil kebid'ahan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bukan. Kita lihat sejarah. Al-Imam Ibn Mandah, Al-Imam Ibn Hibban, Al-Imam At-Tahawi. Ini deretan a'immatus salaf yang zamannya sebelum Syekhul Islam Muhammad atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, dan mereka sudah membagi perkara tauhid menjadi tiga pembahagian. Al-uluhiyah, ar-rububiyah, asma' was-sifat. A'immah yang lainnya sebelum zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah membagi perkara ini menjadi tiga pembahagian. Ini harus diluruskan agar tidak tertipu orang-orang yang merasa mendapatkan angin segar dari penjelasan-penjelasan tersebut atau syubhat, lebih tepatnya kita nyatakan. Maka begitu pula ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita membahas makna kalimat la ilaha illallah dan kita menjelaskan kepada umat bahwa kalimat la ilaha illallah maknanya bukan tidak ada Tuhan selain Allah, yang bahasa Arabnya la ma'buda illallah, ini belum cukup. Tidak ada sesembahan selain Allah, kita enggak usah terlalu ribut dengan sebuah istilah apakah boleh kita menyebut Tuhan dan yang seterusnya. Kita tinggalkan, daripada kita ribut dengan ahlul falsafah, ahlul kalam, boleh tidak menyebut Allah dengan Tuhan, boleh tidak menyebut Allah dengan nama-nama lain yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan yang seterusnya. Kita enggak usah masuk kepada perkara yang mereka perselisihkan. Ketika mereka menafsirkan, memaknakan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah, la ma'buda illallah, tafsir yang benar? Tidak. Tafsir yang keliru, tafsir yang salah. Kenapa? Karena wakilnya, realita yang ada, kita dapati sesembahan yang disembah selain Allah banyak. Agama Nasrani punya sesembahan sendiri, dalam tanda kutip punya Tuhan sendiri. Hindu, Buddha punya dewa-dewa yang itu Tuhan-Tuhan mereka. Konghucu pun demikian, dan keyakinan-keyakinan lain. Hanya mungkin animisme saja yang tidak percaya Tuhan. Selainnya, selebihnya, akidah-akidah yang ada di sisi manusia meyakini mereka memiliki sesembahan, mereka memiliki Tuhan. Maka ketika disebutkan tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain Allah, keliru, kurang sempurna. Kenapa? Harus kita tambahkan makna al-haq. Sesembahan selain Allah itu benar disembah. Nasraninya menyembah fulan, Hindu Budanya menyembah dewa fulan, dewa Allan, Konghucu menyembah ini dan itu. Benar mereka itu sesembahan ataukah tidak? Ternyata sesembahan itu benar adanya, diibadahi oleh penganut-penganut agama tersebut, penganut-penganut keyakinan tersebut, tapi ternyata Allah sifati mereka itu disembah dengan penuh kebatilan, wal'iyadzubillah. Adapun ilah, adapun sesembahan, dalam tanda kutip, adapun Tuhan yang berhak untuk disembah hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Nasrani yang punya sesembahan, disembah, tapi tidak berhak untuk disembah. Hindu Buddha yang punya sesembahan, tapi tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ajaran Tauhid yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat beliau 13 tahun di kota Mekah, Al-Mukarramah. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Maka ketika ahlu sunnati wal jamaah, imatu salaf, menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah, la ma'budah haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka inilah definisi, inilah tafsir yang sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Apalagi kita mendengar sebahagian tafsir, sebahagian terjemahan dari kalimat la ilaha illallah yang lebih parah dari apa yang kita nukilkan yang pertama tadi. Tidak ada Tuhan dalam penulisan T kecil selain Tuhan dengan penulisan T besar. Ini makna apa ini? Ini tidak keluar kecuali dari kaum liberalis yang menganggap Syiah Rafidah ikhwanana. Syiah Rafidah yang mengatakan Aisyah zaniyah. Syiah Rafidah yang mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, dan deretan para sahabat murtadun. Dikatakan oleh kaum liberalis dengan ikhwanuna, saudara-saudara kami. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Bagaimana saudara-saudara kita? Ummul mu'minin, ibu kita dicela. Enggak bisa dikatakan sebagai saudara. Mereka harus dinasehatkan dengan cara diperingatkan kesalahan-kesalahannya agar mereka sadar. Kalau kita duduk bersama mereka, adem ayem bersama mereka, mesem-mesem bersama mereka, makan bareng dan yang seterusnya bersama mereka, dari mana mereka tahu kalau mereka berada di atas kesalahan? Inilah syariat tahdzir, an-nadzir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa basyiran wa nadzira. Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadzira." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk basyiran wa nadzira. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan, nadzir. Dan ayat-ayat yang semodel ini atau semacam ini banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan oleh Syekhuna hafidhahullah wa ra'a al-ayatul karimah, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, beliau akan masuk kepada pembahasan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah disebutkan oleh al-musannif al-imam mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najdi tentang dalil yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb semesta alam yang mengatur alam semesta ini. Semuanya, hamba-hambanya, makhluk-makhluknya diatur oleh Sang Khalik, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdu, kata beliau, huwa thana'u ala Allahi azza wa jal. Alhamdu ini merupakan jenis pujian yang kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mujibul hamdi ni'amahu dhahirah wal batinah. Dan kita harus memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah yang telah memberikan, mengaruniakan semua kenikmatan pada kita, apakah itu kenikmatan zahirah ataukah kenikmatan batinah. Walhamdu, kata beliau, yufarriqu bainahu wa baina syukri, dan alhamdu ini berbeda dengan asyukur. Jadi kalau dalam bahasa Arab, alhamdu ini sering disejajarkan, sering disinonimkan, dimuradifkan dengan lafaz asyukur. Karena asyukur ini juga bentuk pujian. Seperti kita mengatakan syakarallahu lak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikanmu, jazakumullahu khairan. Ini kan semua bentuk pujian atau rasa terima kasih dari jasa kebaikan yang pernah diberikan orang lain kepada kita. Alhamdu dengan asyukru sama-sama bentuk pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Asyukurillah, segala pujian pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada perbedaan yang tipis di antara keduanya. Falhamdu yakunu ala ni'mati wal musibah. Alhamdu ini bisa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita mendapatkan ni'mat dan apabila kita mendapatkan musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, bisa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Gimana keadaannya? Pada saat sakit ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal. Bagaimanapun keadaan saya terbaring sakit, alhamdulillah. Ini tingkatan paling tinggi yang dimiliki oleh seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetap memuji Allah jalla jalaluh. Tetap dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia sadar, ini bentuk kenikmatan. Ketika dia melihat ke bawah, orang yang mungkin tidak diberikan kedua kaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia dalam keadaan sakit masih diberikan kedua kaki. Ini tingkatan tertinggi bagi seorang yang mendapatkan azab, mendapatkan cobaan, tapi masih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melafadzkan alhamdulillah. Kemudian wasyukru, adapun asyukur, kata beliau, la yakunu illa ala ni'mah. Adapun syukur, yang kita kenal dengan sujud syukur atau asyukrulillah, pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya asyukru ini la yakunu illa ala ni'mah. Tidak kita panjatkan kecuali karena kenikmatan Allah datang kepada kita. Sujud syukur. Kenapa? Setelah putrinya melahirkan, setelah istrinya melakukan persalinan dengan selamat, dan yang seterusnya. Dari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Sujud syukur. Tapi enggak ada orang yang mendapatkan musibah lantas sujud syukur. Karena syukur memang diposisikan untuk kenikmatan. Berbeda dengan alhamdu yang fleksibel. Alhamdu bisa diberikan kepada kenikmatan dan bisa diberikan kepada an-niqamah atau musibah, azab, cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdu yakunu bil lisan, itu perbedaan yang pertama. Penggunaannya berbeda. Alhamdu lebih umum, asyukru lebih khusus pada kenikmatan-kenikmatan saja. Perbedaan yang kedua, kata beliau, walhamdu yakunu bil lisan faqat. Yang namanya alhamdu itu diucapkan dengan lisan saja. Alhamdulillah, dengan lisan. Adapun asyukru yakunu bil lisani wal qalbi wal jawarih. Yang namanya syukur itu tercakup padanya tiga keadaan. Yang pertama, seorang bersyukur dengan lisannya. Yang kedua, seorang bersyukur dengan hatinya. Dan yang ketiga, seorang bersyukur dengan anggota tubuhnya, dengan tangannya. Dia bersyukur, dia mendapatkan ma'ruf, mendapatkan satu kebaikan dari temannya, dari tetangganya, dari sahabatnya, atau yang seterusnya. Kalau dia bersyukur kepada orang yang memberi ma'ruf tadi, memberikan kebaikan tadi, maka harus tercakup padanya tiga keadaan. Yang pertama, dia harus mengucapkan syukur, syakarallahu lak, aku bersyukur, aku berterima kasih padamu, lisannya. Kemudian dari hati dia yakini, oh ternyata yang memberikan saya kebaikan ini adalah tetangga saya si Fula, bukan si Alan, bukan si Khala. Dan yang ketiga harus dia yakini juga atau harus dia realisasikan syukurnya itu dengan jawarihnya. Dengan apa? Dia balas kebaikan yang telah diberikan oleh sahabatnya tersebut, tetangganya tersebut. Fakafi'uh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ada orang yang mendatangkan kebaikan, ada orang yang memberikan kebaikan pada kita, ayo balas. Ini dengan jawarih. Qala syair, sebagaimana seorang penyair mengatakan, afadatkumun na'ma'u minni salasatan yadi walisani wadhamira almuhajjaba. Kata seorang syair, afadatkumun na'ma'u minni salasatan, apabila kalian memberikan kebaikan, an-na'ma, an-na'ma ini artinya al-khairat, kebaikan-kebaikan, al-ma'rufat, apabila kalian memberikan kenikmatan, karunia, kebaikan kepadaku, minni salasatan, kalian akan mendapatkan balasan dariku paling tidaknya tiga perkara. Ini kata penyair tersebut. Yadi, dari kedua tanganku, artinya apa? Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Walisani, dan kedua dari lisanku, aku akan mengucapkan terima kasih kepadamu. Yang ketiga, wadhamiral muhajjaba. Dhamiral muhajjaba artinya al-qalb. Keyakinan dari hatinya. Yadi minal jawareh. Dari tangannya, itu dari anggota tubuhnya. Al-lisan al-qawl. Ketika dia mengucapkan, ad-dhamirul muhajjaba al-qalb. Ini ketika seorang mendapatkan kebaikan dari orang lain. Fal insanu yaqulu lil mun'im 'alaihi, maka seorang manusia sudah sepantasnya apabila dia mendapatkan kenikmatan dari orang lain, kebaikan dari orang lain, dia mengucapkan syakarallahu lak atau jazakallahu khairan. Syakarallahu lak. Saya berterima kasih kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu. Jazakallahu khairan. Hadza bil lisan. Ini dengan lisannya. Wa qad yamuddu yadahu wa yusafihuhu. Dan dalam keadaan mungkin dia ketika mengucapkan rasa terima kasih tersebut, jazakallahu khairan tersebut, sambil menggenggam tangan si pemberi kenikmatan, si pemberi kebaikan, digenggam tangannya, bahkan mungkin ada pelukan, dicipika-cipiki atau yang semisalnya. Ini bentuk al-jawareh. Wa kadzalika yastasy'ir biqalbihi annahu an'ama 'alaihi. Dan dia juga harus yakin, dia merasakan hatinya senang ketika mendapatkan kebaikan, ketika mendapatkan bingkisan misalkan atau oleh-oleh dari orang yang ada di hadapannya. Wa bada Allahu arba'a suwar ghairil Fatihah bil hamdi muttabi'an dzalika bi mujibil hamdi. Ini ketika seorang memberikan kenikmatan pada kita, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia-Nya kepada kita. InsyaAllah sedikit kita teruskan pembahasan dari Syekhuna Hafidhahullah wa ra'ah setelah adhanul isya berkumandang. Falyatafaddal al-mu'adzin yu'adzin. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau Hafidhahullah wa ra'ah. Wa bada'allahu azza wa jalla arba'a suwarin ghairul fatihati bilhamdi muttabi'an zalika bimujibilhamdi. Setelah beliau menjelaskan bahwasanya rasa syukur, rasa terima kasih yang kita berikan kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, kepada orang yang memberikan perhatiannya kepada kita, dan yang semisalnya dari al-ma'rufat, maka sudah sepantasnya untuk kita bersyukur dengan tiga perkara yang ada di sisi seorang insan. Bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan anggota tubuhnya yaitu dengan tangannya, begitu pula bersyukur dengan al-qalb, dengan hatinya. Hatinya juga ikut bersyukur, ikut berterima kasih kepada si fulan yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Yang pada hakikatnya rasa syukur ini pun harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sumber kenikmatan yang sampai kepada kita hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Jalla Jalalu, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Tidaklah ada kenikmatan yang ada di tengah-tengah kalian kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba-hamba Allah, manusia di sekitar kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang memberikan kebaikan-kebaikan tersebut, bisa jadi hanya menjadi sebuah perantara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dan kemudian akhirnya sampai kepada diri-diri kita kenikmatan tersebut. Sehingga rasa syukur, terima kasih selain kepada si pemberi bingkisan, si pemberi oleh-oleh, si pemberi kebaikan, si pemberi al-ma'rufat juga harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memulai di beberapa surat selain Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan beliau akan menyebutkan 4 surah yang insyaallah taala akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang, 4 surah selain Al-Fatihah yang dimulai dengan lafaz alhamdu. Lafaz alhamdu khususnya dalam suratul Fatihah, ikhwati fillah yarhamakumullah, menunjukkan perkara tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin tauhid. Arrahmanir rahim tauhid. Maliki yaumiddin tauhid. Maka dari surah Al-Fatihah saja isinya sudah tauhid, tauhid dan tauhid. Maka bagaimana seorang muslim digembosi untuk tidak fokus pada ilmu tauhid, untuk tidak fokus pada akidah tauhidnya. Kehidupan kita sehari-hari, setiap hari paling tidaknya 17 kali di dalam sehari kita membaca Al-Fatihah, itu isinya tauhid semua. Azan yang dikumandangkan oleh muazzin, isinya tauhid. Bacaan-bacaan sholat kita dari awal al-qiyam sampai kita ruku', tauhid. Kemudian i'tidal, tauhid. Sujud, tauhid. Tasyahud al-akhir, tahiyat, tauhid. Semuanya tauhid. Maka bagaimana mungkin seorang hamba dipisahkan dari akidah tauhidnya? Dan menunjukkan akan pentingnya perkara tauhid. Dan salah satu bentuk tauhid ketika kita hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hal tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di sana selain Al-Fatihah ada 4 surah yang Allah Subhanahu wa taala mulai, yang Allah Subhanahu wa taala awali dengan lafaz alhamdu yang menunjukkan mujibul hamdi. Allah lah yang berhak untuk kita puji selama-lamanya dan seterusnya. Fa hadhil ayah, maka ayat-ayat ini mujibul hamdi rububiyyatillahi li ibadihi. Maka ayat-ayat yang semodel ini yang awalnya di lafadzkan atau difirmankan oleh Allah dengan alhamdu, maka menunjukkan kepada kita rububiyyatuhu li ibadihi. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita puji. Tidak ada zat lain yang kita puji sebagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih pada orang lain yang memberikan kebaikan, silahkan, dibolehkan dalam syariat. Tapi tidak kita terus berterima kasih padanya. Kenapa? Karena setiap orang, setiap manusia pasti akan memiliki kesalahan. Sehingga ketika dia memiliki kesalahan harus kita nasihati. Ketika dia memiliki keliruan, terjatuh di dalam kemaksiatan atau yang semisalnya, harus kita berikan sebuah tanzir, sebuah peringatan, nasihat paling tidaknya. Berbeda dengan zat Allah Subhanahu wa taala, sama sekali zat yang tidak akan pernah melakukan sedikit pun dari kesalahan, ngantuk saja tidak. Zatnya Allah Subhanahu wa taala al-kamal lillah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika kita berterima kasih pada orang-orang yang berada di sekitar kita, berterima kasih dengan sewajarnya, jangan terlalu berlebih-lebihan sampai wal'iyadzubillah sujud di hadapannya, sampai wal'iyadzubillah menganggap bahwa dia adalah sang pemberi rezeki, sang penyelamat hidup dan yang seterusnya. Jangan, kita harus sandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hafizahullah wa ra'ah mengatakan famasuwarul akhar al-arba, maka apa 4 surah yang diawali, yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdu, maka insyaallah beliau akan menyebutkan 4 surah, al-ula, ats-tsaniyah, ats-tsalitsah, ar-rabi'ah, yang pertama al-an'am, yang kedua al-kahf, yang ketiga surat Saba, yang keempat adalah surat Fatir, yang insyaallah taala penjelasan dari beliau dari surah-surah ini akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.